Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati ahibbah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita tadi tentang fitnatul qabr, fitnah kubur, antara kenikmatan dan azab, dan pertanyaan dua malaikat, Munkar wa Nakir, merupakan perkara gaib yang wajib diimani, termasuk dari bentuk iman kita kepada al-iman bil yaumil akhir, rukun iman yang kelima. Ila an taqumal qiyamatul kubra fatu'adul arwah ilal ajsad. Demikian keadaan mereka dikubur seperti yang telah lalu, sampai kiamat kubra, sampai terjadinya kiamat, maka dikembalikan arwah masing-masing kepada jasadnya. Tentunya setelah semua makhluk mati dengan nafkhatus sa'q, dan kemudian diikuti oleh nafkhatul ba'ats, tiupan sangkakala yang menghidupkan semua manusia dan nafkah. Ini Allah sebutkan di surat An-Naml, dan ini juga termasuk iman kepada yaumul akhir. Wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Dan di hari ditiupkan pada sangkakala, takutlah semua yang di langit dan semua yang di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Ini para ulama sebutkan nafkhatul faza', tiupan yang membuat takut seluruh yang di langit dan di bumi. Yang kedua, nafkhatus sa'q, tiupan yang membuat jatuh seluruh makhluk, seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat. Yang ketiga, nafkhatul ba'ats, tiupan yang membuat terbangun, dibangkitkan mereka semua, Allah sebutkan thumma nufikha fihi uhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan kembali tiupan yang lain, disangkakala itu membuat mereka semua berdiri dan melihat di yaumul qiyamah. Tiupan yang membuat mereka bangun semuanya. Di dalam perkara iman, terhadap ini di Bukhari Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan dari hadis Abu Hurairah, baina nafkhatain arba'un, di antara dua tiupan 40. Qalu, mereka bertanya kepada Abu Hurairah, sahabat yang meriwayatkannya, arba'una yauma, apa yang dimaksud Rasul 40 di situ, 40 hari antara dua tiupan? Qala abaitu, ini beliau menolak untuk mengiyakan itu. Qala arba'una syahra, kembali mereka tanya, apa yang dimaksud 40 bulan di antara dua tiupan itu? Qala abait, kembali beliau menolak. Qala arba'una sana, apa 40 tahun di antara dua tiupan itu? Qala abait, kembali beliau menolak. Artinya beliau tidak ingin berbicara atau menjawab yang tidak beliau ketahui ilmunya, dikarenakan Rasulullah SAW diam. Artinya Rasul hanya menyampaikan 40. Wallahu a'lam 40 apa. Yang jelas 40 seperti Rasul sebutkan. Makanya Abu Hurairah pun menolak untuk mengatakan itu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. 40 seperti yang Rasulullah kabarkan, di antara lama di antara dua tiupan. Sebelum itu, tentunya di ayat maupun dalam hadis disebutkan bahwa Allah merubah bumi ini sama sekali jauh berbeda dengan yang ada sekarang di kehidupan dunia. Demikian pula langit rubah. Allah sebutkan ini dalam ayat-ayat Quran. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Ini di hari kiamat, katakan Allah hancurkan semua itu sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Kemudian Allah jadikan bumi ini terhampar, sehingga tidak kamu lihat padanya berbelokan atau tinggi rendah, layaknya itu di dunia kita sekarang. Ada gunung, ada dataran rendah, ada lembah jauh, ada belokan tentunya. Sana mentok sudah enggak kelihatan karena setelah itu berbelok ke sana arahnya. Tapi di yaumul qiyamah Allah jadikan semuanya rata terhampar. Sehingga semua terlihat. Seluruh makhluk akan terlihat, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tertutupi. Enggak ada lagi rendah tinggi, enggak ada lagi belok-belok, rata semuanya. Layaknya seperti lapangan, tapi ini luas sekali, rata. Juga Allah sebutkan di ayat lain, yawma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawat wa barazulillah alwahidil qahar. Dirubah bumi itu, bukan bumi seperti yang sekarang. Demikian pula langit, dan mereka menghadap semuanya kepada Allah. Lalu Allah perintahkan langit menurunkan hujan selama 40 pagi, tersebutkan dalam riwayat, 40 hari. Dengannya tumbuh jasad manusia. Rasulullah sebutkan, kullu syai fi bani Adam yabla illa ajabud zanab. Semua pada bani Adam rusak, hancur. Apalagi lama dia di dalam kuburnya, kecuali ajabud zanab yang ada di atas tulang ekornya. Dari situ, ketika hujan ini Allah turunkan, tumbuh kembali ciptaan dia sebagai manusia. Menjadi jasad tanpa ruh, sebagai tempat wadah untuk menerima ruh, layaknya janin, seperti janin ketika di rahim seorang ibu. Lalu di situ Allah perintahkan kepada Israfil alaihi salam meniupkan sangkakalanya, nufikha fihi ukhra, tiupan yang kedua, maka kembalilah arwah masing-masing kepada jasadnya, masing-masing hamba, dan bergerak hidup kembali jasad masing-masing manusia. Tentunya mereka kemudian dalam keadaan bingung karena tidak mengenali bumi seperti yang mereka kenali dulu sebelum kiamat. Demikian pula langit tidak mereka kenali seperti dulu ketika di dunia sebelum kiamat. Dan itu yang Allah katakan, fa'idahum qiyamun yanzurun. Setelah tiupan, mereka berdiri melihat, menunggu, dan mereka bingung, tidak mengenali semuanya. Dan ini termasuk tentunya kebesaran Allah dan kebesaran ciptaannya Tabaraka wa ta'ala. Dia yang memulai penciptaan, dia pula yang mengembalikan ciptaannya. Penciptaan langit dan bumi tentu lebih besar dari penciptaan manusia. Dan yang jelas lebih besar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Israfil alaihi salam di dalam hadis Rasulullah sebutkan, kaifa un'am wa sahibul qarn qad iltaqamal qarna yantadhir mata yu'maru bin nafkh. Bagaimana aku merasakan kenikmatan di kehidupan ini, sementara sahibul qarn, ini yang memiliki atau yang memegang sangkakala ini, yakni Israfil, telah mengulum sangkakalanya dan dia siap menunggu kapan dia diperintah untuk meniupnya dan akan jatuh semua makhluk. Sudah dia kulum ini. Tinggal tunggu kapan dia diperintah untuk meniupnya, maka akan dia tiup alaihi salam. Itu beberapa ringkasan tentang yaumul qiyamah sampai mereka dibangkitkan, kemudian mereka digiring menghadap Allah. Tentu beda antara mukminin dengan kufar. Allah sebutkan di surat Az-Zumar atau di surat Maryam, wa yauma nahsyurul muttaqin ila ar-rahmani wafda. Di hari kami mengumpulkan, menggiring orang-orang yang bertakwa kepada Ar-Rahman wafda. Kata para ulama tafsir, wafda yaitu wafidin. Di mana mereka dibawa dari kubur mereka setelah mereka bangun ke arasat di yaumul qiyamah dengan tenang, dengan dihormati, dimuliakan. Adapun mujrimin, Allah sebutkan di ayat berikutnya, wa nasuqul mujrimin ila jahannama wirda. Wirda. Adapun mujrimin, kami bawa ke sana, ke jahannam wirda. Artinya dengan kasar dan keras, didorong dan dikasari untuk digiring mereka ke jahannam. Wal'iyadu billah. Hadis pula menunjukkan mereka dibangkitkan hufatan uratan ghurlan buhma. Hufat tanpa alas kaki, urat telanjang tanpa sehelai benang pun, ghurlan dalam keadaan belum dikhitan, buhma tanpa membawa apapun dari dunianya, seperti awal dia diciptakan keluar dari rahim ibunya, telanjang tidak pakai alas kaki, telanjang tanpa sehelai benang, dalam keadaan belum dikhitan dan tidak membawa apa-apa. Itu yang Allah sebutkan dalam ayat, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami ciptakan kalian, kepadanya pula kami kembalikan kalian, dan darinya pula kami akan kembalikan, kami keluarkan kalian lagi sehingga hidup dalam keadaan yang Rasulullah sebutkan, hufatan uratan ghurlan buhma. Masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat selama hidupnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanduru ba'dhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, laki wanita sebagian melihat kepada sebagian yang lain. Qala ya Aisyah, al-amru a'dhamu min dhalik. Wahai Aisyah, perkaranya jauh lebih besar dari itu. Artinya lebih besar. Enggak ada waktu dan tidak ada pikiran pun enggak ada untuk melihat orang telanjang yang di sekitarnya. Masing-masing sibuk bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya. Enggak ngurus dan tidak akan peduli, bahkan tidak terbesit di benaknya ada orang telanjang atau fulan atau fulana. Allah sebutkan pula tentang makna ini dalam ayat, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Di hari ibu yang menyusui pun lupa terhadap anak susunya, anak bayi yang dia susui, karena panik dan ketakutan yang luar biasa. Yang difikirkan adalah masing-masing dirinya. Sampai seorang ibu pun gak akan ingat atau memikirkan bayi yang dia susui. Kamu melihat orang dalam keadaan mabuk, tetapi mereka itu bukan mabuk, hanya saja azab Allah yang sangat dahsyat. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Demikian mereka keluar dari kuburnya, digiring masing-masing dengan perbedaan tadi, mukminin, muttaqin dengan mujrimin beda. Tapi yang jelas semuanya hufatan, uratan, ghurlan, buhma. Di situ mereka menunggu di arasat yaumul qiyamah. Tadnu minhumus syams, didekatkan matahari kepada mereka. Wayal jumuhumul arok, sehingga keringat memenuhi mereka. Di situ kemudian Rasulullah sebutkan tuksa atau yuksal khalaiq, ditutupi manusia. Wa awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim, dan yang pertama ditutupi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian semua manusia, sehingga tertutup auratnya. Matahari didekatkan kepada mereka, dan masing-masing dengan keringatnya berbeda satu dengan yang lain sesuai amalannya. Yang ini keringatnya sampai mata kakinya, yang ini sampai betisnya, ini sampai lututnya, ini sampai ada yang tenggelam, ada yang wahagal. Dan tidak terpengaruh satu dengan yang lain. Wa hadza min ajaibi sun'illah. Dan itu dari kebesaran ciptaan Allah pula, dari keagungannya subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa di yaumul qiyamah. Dan lama mereka dalam keadaan demikian, panas yang sangat, keringat yang membasahi mereka dengan perbedaan satu dengan yang lain tadi, itu yang Allah katakan dalam ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, di hari manusia berdiri menghadap rabbul alamin. Lalu datang para malaikat banyak, fi dhulalin minal ghamam, diiringi dengan awan, mengatur manusia bersof-sof, berbaris-baris, diatur oleh para malaikat. Kemudian turun atau datang Allah tabaraka wa ta'ala, seperti yang Allah sebutkan di dalam Quran. Di situ kemudian manusia memohon kepada beberapa para anbiya alaihimussalam untuk menghadap Allah guna mempercepat hisab. Hadis yang antum tahu, mereka menghadap Adam, mereka menghadap Nuh, mereka menghadap Musa, Ibrahim dan yang lain, Isa, semua menolak, takut. Dan sama jawaban mereka, Allah sangat murka di hari ini, murka yang tidak pernah seperti hari ini dan tidak akan pernah lagi seperti ini murkanya. Nafsi, nafsi, cukuplah diriku, cukuplah diriku. Ini ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Sampai kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW, hadis Syafa'atul Kubra. Karena sebelum ini lama sekali mereka menunggu dalam keadaan matahari yang didekatkan ke mereka. Al-Muhim itu perjalanan mereka setelah dibangkitkan dari kuburnya. Semua ini termasuk dari iman kepada yaumul akhir yang tersebutkan di dalam nusus, di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam, yang wajib diimani oleh setiap muslim karena berkaitan dengan imannya terhadap iman bil yaumil akhir. Setelah itu, kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, al-iman bil haud, iman terhadap haudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walikulli nabiyyin haud, dan setiap nabi bagi mereka telaga yang Allah janjikan baginya. Illa salih an-nabi fa inna haudahu dar'u naqatih, kecuali Nabi Saleh alaihi salam, karena telaga beliau, bagi beliau adalah susu dari onta beliau. Artinya termasuk dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kepadanya telaga yang begitu besar yang akan didatangi oleh mukminin dari umatnya. Mereka minum dari telaga itu, dan yang meminumnya tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Hadis banyak menyebutkan tentang telaga ini, Al-Haud. Kata Al-Syeikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, perawi-perawinya dari para sahabat mencapai lebih dari 80 sahabat yang menyampaikan atau membawakan riwayat telaga Rasul SAW ini. Sebagiannya ada di Bukhari Muslim, 20 hadis dari 20 sahabat. Yang lain ada di kitab-kitab sunnah di luar Bukhari Muslim. Sebanyak itu riwayatnya, tetap saja ada kelompok-kelompok sesat yang menolak dan mengingkarinya, yaitu Khawarij, sebagian Mu'tazilah, maka pantasnya bagi mereka ini yang mengingkari untuk tidak mendapat kenikmatan mendekat ke telaga Rasul dan meminumnya. Beberapa sahabat yang meriwayatkan ini, telaga Rasulullah, Al-Haud, Anas ibn Malik, Abdullah bin Umar, Haritha ibn Wahab, Jundub ibn Abdullah, Sahal ibn Sa'ad, Aisyah Ummul Mu'minin, Uqbah bin Amir, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Asma bintu Abi Bakar, Thauban, Abu Dhar, Ummu Salamah, Jabir ibn Samurah, Zaid ibn Arqam, Samurah ibn Jundub, Hudzaifah ibn Yaman, Abu Barza al-Aslami, Al-Mustawrid ibn Shaddad, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah ibn Zaid, dan Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Antara lain hadis-hadis mereka di Bukhari dari hadis Anas, Rasulullah katakan, "Lamma urija bin Nabi ila sama," ketika beliau diangkat ke langit, Mi'raj, "qala ataitu ala nahr hafatahu qibabu lu'lu mujawwafa." Aku mendatangi suatu sungai yang kedua tepinya dipenuhi atau bangunan dari permata atau mutiara. Faqultu ma hadha ya Jibril? Maka aku tanya, apa ini wahai Jibril? Qala hadzal kautsar. Ini adalah al-kautsar yang Allah sebutkan dalam ayat, "Inna a'tainakal kautsar." Kami berikan kepadamu al-kautsar. Juga dari hadis Anas di Bukhari Muslim, Rasulullah sebutkan, "Inna qadra haudhi kama baina Ailah wa San'a'il Yaman, wa inna fihi minal abari ka'adadi nujumis sama." Luas telagaku itu seperti dari Ailah ke Son'a Yaman, dan banyaknya cangkir-cangkirnya untuk yang minumnya seperti jumlah bintang-bintang di langit, banyak sekali. Nas'alullah min fadli. Begitu pula dalam hadis Haritha ibn Wahab, Bukhari Muslim, Rasulullah ketika menyebutkan tentang telaganya ini, "Kama bainal Madinah wa Son'a," luasnya bahkan antara Madinah sampai Son'a. Faqala lahul mustawrid, alam tasma'hu qalal awani, bukankah atau tidakkah engkau mendengar Rasulullah menyampaikan tentang bejananya? Qala la, qala al mustawrid, tara fihil aniyah mithlul kawakib. Kata mustawrid, kamu melihat bejananya seperti bintang di langit. Itu pula yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an di Muslim. Rasulullah sebutkan, inna haudi ab'ad min Aylah min Aden, telagaku lebih luas jaraknya daripada Aylah ke Aden. Lahuwa ashaddu bayadan min ath-thalj, dan sungguh dia lebih putih dari salju, dari es. Wa ahla minal asal bil laban, dan lebih manis dari madu dengan susu. Wala aniyatuhu aktsaru min adadin nujum, dan bejananya, tempat minumnya, lebih banyak dari jumlah bintang-bintang di langit. Wa inni la asuddun nas anhu kama yasuddur rajul ibilan nas an haudihi, dan aku yang akan menghalangi beberapa orang agar tidak mendekat dan minum dari telaga ini, sebagaimana seseorang menghalangi onta orang lain agar tidak minum di telaganya. Dan kalau di dunia, ma'ruf di Arab sana, para peternak atau pengembala onta punya kolam atau semacam kolam, tempat air di mana onta itu minum darinya, untuk onta-onta dia tentunya. Maka onta-onta lain yang bukan milik dia yang mau mendekat dan minum akan dia halau. Ayo, sana. Diusir. Begitu Rasulullah sebutkan, beberapa orang akan dihalau dan dijauhkan dari telaga beliau, yaitu orang-orang yang meninggalkan agamanya, murtad, na'udzubillah min dzalik. Demikian pula man ahdathu ba'dahu, orang-orang yang merubah-rubah agamanya, muhdatsat, membuat ajaran-ajaran baru yang dia amalkan tanpa tuntunan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Bukhari pula dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sebutkan, haudi masiratu syahr, telagaku ini luasnya perjalanan satu bulan. Ma'uhu abyad minal laban, airnya lebih putih dari susu. Warihuhu atyab minal misk, dan aromanya lebih wangi dari minyak parfum misik. Wa kizanuhu kanujumis sama, cangkirnya seperti bintang-bintang di langit. Wa man syariba minha fala yadhma'u abada, dan yang meminumnya dia tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Kata Nawawi dalam Syarah Muslim menukilkan dari Qadhi Iyad, perbedaan riwayat yang ada di dalam hadis ini tentang luasnya misalnya, karena tadi disebutkan sebagian dari Aylah ke Aden, dari Aylah ke Son'a, dari Madinah ke Son'a, atau lafaz yang lain perjalanan satu bulan. Kata Qadhi Iyad, ini semua tidak berarti hadisnya muttarib, hadis yang goncang karena banyaknya perselisihan kemudian ditolak, tidak. Dikarenakan itu tidak tersebutkan dalam satu hadis, tetapi banyak hadis, banyak sahabat, perawinya beda satu dengan yang lain. Mereka dengar di tempat yang berbeda-beda atau di masa yang berbeda-beda. Rasul sebutkan hari ini di sini, besok Rasul sebutkan di tempat lain, begini. Masing-masing sahabat menyampaikan apa yang mereka dengar, apa yang mereka dapati dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan itu pada masing-masingnya di tiap kesempatan. Permisalan tentang begitu luasnya, jauh. Dan itu berbeda seperti tadi, terkadang Rasul permisalkan seperti dari Aylah ke Aden, dari Madinah ke Son'a, dari Aylah ke Son'a. Nah, wah kata. Intinya beliau ingin menjelaskan sallallahu alaihi wasallam betapa luasnya telaga beliau. Kata Nawawi, dengan demikian penyebutan yang lebih sedikit tidak berarti menolak atau bertentangan dengan penyebutan yang lebih banyak. Masing-masingnya ada di dalam sunnah, bahkan di Bukhari Muslim, atau di Bukhari atau di Muslim, kitab yang tersahih setelah Quran. Yang sedikit misalnya dari Aylah ke Aden atau Aylah ke Son'a. Sementara yang ini lebih jauh lagi, dari Madinah ke Son'a, jauh sekali. Agar tidak dikatakan kalau hanya dari Aylah ke Aden misalnya, berarti gak mungkin lebih jauh lagi sampai dari Madinah sana. Kata Nawawi, tidak. Yang sedikit pun tidak berarti bertentangan dengan yang lebih besar atau lebih panjang jaraknya. Yang Rasul inginkan adalah penggambaran betapa jauhnya, betapa luasnya. Bukan pembatasan dengan daerah-daerah tertentu yang beliau sampaikan. Sehingga dengan ini tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain yang tersebutkan di dalam hadis-hadis ini. Dan para imam, para a'immah, para ulama sunnah menerima semuanya. Tidak ada yang mengatakan itu bertentangan, tidak ada pula apalagi kemudian mengingkari atau menafikannya. Tadi karena perawinya banyak, Hadis itu dikatakan muttarib kalau muaranya satu, makhrajnya satu, perawinya satu, satu sahabat. Ternyata kok beda, yang ini mengatakan begini, yang ini mengatakan begitu, sementara muaranya ke satu. Di situ akan terjadi ittirab, goncang hadisnya, bisa ditolak. Sementara ini enggak, sahabatnya banyak, bukan satu. Masing-masing menyampaikan sesuai yang dia dengar di tiap majelis yang Rasulullah SAW sebutkan kepada mereka. Ini terkait al-haud, telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Al-Kautsar, Allah sebutkan inna atainaka al-Kautsar. Rasul sempat terpingsan sejenak, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Sambil tersenyum sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh sahabatnya, kenapa engkau tersenyum wahai Rasulullah? Ya, pingsannya bukan berarti seperti kita manusia biasa pingsan plak gitu. Ini seperti terkantukkan atau tapi kemudian beliau sadar. Kenapa engkau tertawa? Beliau jawab, innallaha anzala alayya suratan azima. Allah telah turunkan kepadaku surat yang besar. Lalu boleh baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala hal tadruna mal kautsar? Rasul tanya mereka, tahu kalian apa itu al-kautsar? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala huwa nahar a'tanihi rabbi fil jannah. Itu sungai di surga yang Allah berikan kepadaku. Alaihi khairun kathir. Di sungai itu banyak kebaikannya, banyak khairnya. Yaridu alaihi ummati yawmal qiyamah. Dan umatku akan datang padanya, sungai ini di yaumul qiyamah. Aniyatuhu adadal kawakib. Bejananya sebanyak jumlah bintang-bintang. Yakhtalijul abdu minhum. Tapi ada seorang hamba yang dihalau. Fa'akulu ya Rabbi innahu umin ummati. Aku katakan wahai Rabbku itu umatku. Fayuqalu li innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Ahdathu, mereka mengada-ngada. Mereka melakukan bid'ah, ajaran yang baru, amalan yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad juga di Muslim dari hadis Anas. Makanya Ibnu Abbas menafsirkan al-Kautsar al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak termasuk di dalamnya sungai yang besar ini. Termasuk di dalamnya atau dari sungai ini mengalir airnya ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam riwayat terpancarkan atau mengalir ke telaga Rasul melalui dua jalan atau dua pancuran. para ulama a'immah, kalau Imam Bukhari rahimahullah seperti dinukilkan oleh Hafidz menyebutkan susunannya bahwa haud telaga ini, orang datang ke situ meminumnya itu setelah sirat, setelah orang melewati jembatan di atas jahannam, dan akan tersebutkan nanti iman terhadap sirat ini. Setelah hisab, walaupun banyak dari para a'immah selain Imam Bukhari berbeda, mereka katakan justru al-haud yang pertama, sebelum orang melewati sirat, sebelum orang hisab, sebelum ditimbang amal perbuatan mereka. Kenapa mereka katakan yang selain Imam Bukhari? Karena manusia dalam keadaan kehausan yang sangat. Dan di hadis disebutkan di riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, yud'al yahud, Yahudi dipanggil, fayuqalu lahum ma kuntum ta'budun, ditanya mereka apa yang kalian sembah selama hidup. Qalu kunna na'budu Uzair ibn Allah, kami sembah Uzair anak Allah, la'anahumullah yahud. Fayuqalu lahum kadzabtum, dikatakan kepada mereka dusta kalian. Mattakhadallahu min sahibatin wala walad, Allah tidak punya istri, tidak punya pula anak. Famada tabghun, lalu apa yang kalian maukan sekarang? Qalu atashna rabbana fasqina, ya Allah Rabb kami, kami sangat kehausan di mahsyar, maka berikan kami minum. Fayusharu alla turaddun, fayuhsharuna ilan nar ka'annaha sarabun yahtimu ba'duha ba'da, diisyaratkan ke mereka seakan mereka akan mendapati itu, lalu mereka digiring ke neraka seakan itu seperti fata margana, seperti air. Fayatasaqatuna finnar, dan di situ mereka berjatuhan masuk ke dalam neraka. Tumayud an-nasara, begitu pula nasara dipanggil. Fayuqalu lahum man kuntum ta'budun, siapa yang kalian sembah? Qalu na'budu al-masih ibn Allah, anak Allah al-masih. Fayuqalu lahum kadzabtum, katakan mereka dusta kalian. Mattakhadallahu min sahiba wala walad, Allah enggak punya istri, enggak punya anak. Fayuqalu lahum madza tabghun, apa yang kalian maukan? Sama seperti tadi, kami haus ya Allah, berikan minum gini-gini. Diisyaratkan seakan mereka mendapatkan air, fata margana, dan di neraka. Dan di situ mereka dijerumuskan masuk di dalamnya. Adapun mukminin, Allah berikan pada mereka minum dari telaga ini, al-haud, yang Allah janjikan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seperti yang tersebutkan dalam riwayat-riwayat tadi. Mu'allif Imam Barbahari menyebutkan setiap nabi punya telaga, dan ini benar. Dari hadis Samura bin Jundub, Rasulullah sebutkan inna likulli nabiyyin hawdha, setiap nabi punya telaga. Wa innahum yatabahaun ayyuhum aktsaru waridah, dan mereka saling membanggakan siapa yang terbanyak dari umatnya yang mendatangi telaga itu minum dari telaganya. Umatnya Nabi ini lebih banyak dari Nabi itu. Mereka bangga dengan banyaknya umatnya. Wa inni la arju an akuna aktsarohum waridan. Aku berharap, Rasulullah katakan, aku berharap akulah yang terbanyak dari umatku yang datang dan minum dari telaga ini. Adapun pernyataan beliau, kecuali Nabi Saleh, telaga beliau adalah susu onta beliau, Naqatu Saleh. Ini berdasarkan riwayat disebutkan oleh Al-Uqayli dalam Du'afa, juga kemudian Ibnul Jauzi dalam Maudhu'at, dari jalan Abdul Karim bin Kaisan, dari Suwaid ibn Umair, dari Rasulullah. Kata Ibnul Jauzi, hadithun maudhu' la asla lahu. Ini hadith palsu. Kata Uqayli, Abdul Karim perawinya majhul bin naql, wa hadithuhu ghairu mahfud. Demikian pula Zahabi berkomentar, Abdul Karim ini minal majahil, fa hadithuhu mungkar, hadisnya mungkar. Kata Zahabi pula, maudhu, palsu riwayat yang dia bawakan terkait pengecualian Nabi Saleh, bahwa beliau telaganya adalah susu ontanya. Maka dengan demikian pengecualian ini tidak benar terkait Nabi Saleh, seperti yang Rasul sebutkan di dalam hadis Tirmidzi, Ibn Abi Asim, dan hadis dihasankan atau bahkan disahihkan oleh Albani rahimahullah, bahwa semua nabi punya telaga masing-masing dan umatnya akan berdatangan di telaga masing-masing nabi tersebut, dan mereka banggakan banyaknya umat beliau, dan Rasul yang akan berharap, beliau berharap akan terbanyak umatnya yang mendatangi telaga beliau. Kita cukupkan sekian, insyaallah kita lanjut sesi ketiga nanti. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam.